Kiai Dahlan itu berhasil cilik gede tuwek neng Arab gawe Muhammadiyah kok genderone ya ora la ilaha illallah. Lah iki ana bocah bayi-bayi wingi sore lho kok wani nggih gendera la ilaha illallah. Santri niku lho bendina tahlilan. Apa ya tumun santri kok gething la ilaha illallah iku ya. Iku nek wong waras mesti lho ya melok mikir to. Lah saiki iki lho misale la ilaha illallah dadekno gendera. Lah santri iki lha di gendera ya ndelok genderane Gus Putahril. Timbangane kelelerane jaba, wis ngono kuwi. Kaya raja timbangane kelelerane ya diobong. Oh juga demo ulang iki lho. Iki sajane karepe iki lho opo? Mek takok to. Mas Ahok sing sampean sampeno iku mau ngopo? Eh, aku muni ngono to. Eh lah ya wis ngono sampean njaluk ngapura ya. Nggih, aku njaluk ngapura nang wong Islam. Lho jenenge lek rampung to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek pengawasan dalam rangka Maulidur Rasul kali santunan anak yatim. Kita lagi menulan insyaallah dari peringatan. Peringatan sing macam-macam. Ono peringatan Isra-Mi'raj, ono peringatan wingi bar Muharram, saiki mulutan. Sesuk ono nuzulul Quran. Tak dereni niku Isra-Mi'raj. Kawatah peringatan. Tapi peringatan sing rada beda niku nek mulutan. Bedane nopo? Ngeten iki nek ora nek mboten mulut mboten ngeten. Nggih ta? Peringatan Isra Mi'raj terus ya ora ono ngene iki. Ngeten iki nek Isra Mi'raj utawa nuzul Quran mboten ngeten. Anane ngeten iki nek mulutan. Niku kita endok. Nggih ta? Nabi nek ngeten iki mboten ngeten sing ngalahno mulutan iki nggih kula. Nek mulutan Banyuwangi lewat. Nggih. Jogja niku nek ampun mulutan. Niku sak ulang tek pasar malam. Nggih. Pasar malam niku sak ulang tek. Nggih teng mriku nggih enten. Termulin enten dodol tahu ya termasuk ono dangdutane barang iki cuman iki kita ono dangdutan ora ono menungsane nggih dangdutan terus selama satu bulan penuh jadi saat ini pun mulai dari tanggal rolas Sofar sampai puncaknya rolas Rabiul Awal itu Jogja rame ini Mas Allah. Pasar malam. Yeah. Dodol pakaian di dono lengkap. Dan makanya menjelang 12 Rabiulawal malam rolas itu. Ket esok pun mulai masak. Ini Jogja. Masak nganggut dandang jumlahnya saya. Sak dandang itu isinya beras sekitar 1,5 kg sampai 2 kg. Nah ini dandang saya itu kira-kira jadi sego itu setiap sak ton luwih. Mulut yang Jogja itu yang pun mulutan tumpeng itu gede ini sak pencit pengkul karo wong sewu. Rupa itu kok diarak ini itu dihias ini. Tumpeng ini dihias ngambil endok, ngambil wortel, ngambil kacang panjang ingkung mana ini para pengikul tujuh ini enten endok limau disunduk Mangke terus digeleng ngarepe Masjid Agung, Masjid Jami. Lha tiang pun ngenteni ngene sembengi ngenteni kapan metune tumpeng. Begitu Allahumma barik lana wakina adaban. Niku langsung musuh sak lapangan. Royoan tumpeng menek ngopo cempet segoncok. Wong ngono lek pitik tapi sing larang iku ndok ketok sing dhuwur cunduk 5 iku paling larang. Siji sekitar payu 15 juta tadi. Dibuji mah. Dibuji mah. Terus mangke niku royoan sego, royoan opo. Nah, sego niku nek mboten dipangan dibeto wangsul. Oleh-oleh sing niku. Go mule. Dua anak orang payu-payu rabi pakani berkat ini. Total mobil orang payu-payu mobilnya disiram lagi persan berkat ini. Nah, ibu-ibu biasanya sih digomule itu kacang panjang, kacang dawa, kacang oleh itu kacang panjang. Nah, ini gue ternyata tekan rumah gue tombo, tombo bujunya ini misalnya pakai kuat menek. Niku dilukeri kacang panjang. Ngono iku lho kathah. Tiyang sing aran cahen mulutane wong ahlul bidah. Musyrik. Wis sawah ora payu-payu didol sawuri berkat. Pakaian tikus sawuri. Yang Jogja ini mulutan manehan tiang Solo mirip nah itu gini berdalar batu congol ini mulutan ini ada wayangan ini ada dangdutan ini ada biskopi ini ada sih moco maulid macam-macam. Dipun ceritakan mulutan itu Jawa itu yang paling aneh itu tenganjuk tenggone Mbah Zainuddin Mojosari itu gurunya Bapak Hasbullah. Nah itu mulutan itu ngundang jadilan saat Jawa Timur jarang ke pangan rungulan tek ini uraleran kelaman itu calonnya jadi itu mulutan itu aneh-aneh. Nah mulutan sing teng Kalimantan. Lha kok nanten mulutan ya Allah, terop niku panganan tok. Apa-apa digantung titik, digantung durian, digantung. Termasuk coklat-coklat cili-cili niku cah cilik coklat digantung iki kan. Ono sing gantung sayu, ono sing gantung magic jar, ono sing gantung graji mesin. Ono sing mbeleh kulkas. Coro mulutan Kalimantan mungkin aku didungan Allahumma barik lana fima itu aku istulah apa sih ngalah digodol begitu wakina ke wakina ada yang mulai piring, ada yang mulai TV, ada yang mulai sayo yang butuh pacul, yang butuh pacul, yang butuh gaji mesin, yang gaji mesin itu orang Banjar, Kalimantan. Teng Sulawesi sami. Dan itu beda, pokoknya mulutan ini urusannya perbadokan. Awan. Brunei ini mulutan itu keraton buka meja itu isinya panganan kabeh. Tamu bebas merdeka mangan sak blengere. Neng tengah-tengah lu, neng mejo, panganan lu enak-enak buat pulau-pulau kiai ni, itu mesti jatah tu ya. Ternyata di pagi, pulau-pulau di kongkong beli kumri, ternyata lu mau nobel, anak uang, ternyata uang ni tahanan penjara, malam kumri tu ternyata di keimangan sing tengah tu sing paling enak-enak tu, itu calon ibu. Calonnya orang Turki malah masya Allah ini mulutan wong ini kok ini ngerti, kalau ingin nyanyi kok Turki ini teng Istanbul niku maca maulid sedina sewengi. Dadi mulai jam 12 awan rampung sesuk jam 12 awan. Nek mulai bengi rampung bengi. Baru ngoten niku medal disediakan makanan sagel niku. Wong sak kutho niku kepengin langsung ketokno kulkas digawe pinggir dalan. Ngetokno lemari untuk nono sagel niku. Wong Baghdad iki padha. Masuk ini kesulusan mulutan, pau wanganan. Mulu bambai diwiri kemudian mulutan agam ketan. Terus panganan sing enak-enak metu. Baru dipangan bareng. Lalu mulu ke atas dengan wah mulutan ngopo urusan badok kaya. Nah ngono ini kok diusok sing ulang. Wah, mulutan yang mesti mengguna panganan sih enak-enak ini sopo tuh si ulangan jadi ini ulangan terkondi kok panaknya ini wang sih menolak bahkan mengatakan kamu batil wopor si ulang sopo tuh mulutan kok panganan loh sajane ini sih ngulang loh kanjeng Nabi, mana wong-wong wis rapati weruh saking adohe jarake karo Kanjeng. Nabi tur dilalah ning Mekah Madinah wis ora eling mulutan. Mulo kadang wong ngarani kok iki mesti gaenane wong Jawa, Islam bid'ah iki. Maune ning Madinah Mekah iki padha kesaksiane pun Ibnu Hajar Al-Haitami. Mekah iku nek pun mulutan ning wong tumplek blek njen lairé Kanjeng Nabi. Terus bareng waktu minggu mau maulid, mau dikir, terus medal ke kutok-kutok, lalu disiap ke panganan ke pinggir dalan kali wong Makkah. Sing ke Madinah itu tumplek-plek ke makamnya Kanjeng Nabi mau maulid, bareng waktu minggu medal ke dalan-dalan, pinggir dalan itu, panggir apa? Mangan bebas merdeka. Tapi sing teng Makkah Madinah niku masalah anger nek mulutan pengen tawuran. Soale nopo? Kabeh wong nek mulutan terus kelingan putune Kanjeng. Nabi mabi apike kaya ngono putune dipateni wong Makkah wong Madinah. Wis gregeten kabeh wong do emosi. Kelingan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dipateni karo Yazid bin Mu'adz. Iya, lalu sekelingan Yazid bin Muawiyah tiang-tiang ini mesti kelingan ini gara-gara boe Yazid ini wong najet wong ujruk dilalah wong najet yang dibakas niku Ibnu Sa'ud ini asli ini kampung ini najet Rojo Sa'ud ini dilalah faham Wahabi ini pendiri ini Muhammad bin Abdul Wahab ini ku yuk an-najeti mula akhir itu dungamu timbangan itu bakas najet bongkar negoro mula akhir ini kalau Abdurrahman bin Saud ini dilarang melalui mulutan saking Makkah nanti Madinah mula saat ini kadang itu orang-orang tuntunan ini itu dilarang oleh pemerintahan Saudi soalnya urusannya politik bukan urusan syariat aduh mula uang ada ngurau di Mekah itu dilarang kan dia lah nopo anggar mulutan panganan sih ngono yang ngerti ini sak liatnya mulutan ngurau cuma ini panganannya ini terlalu gak ide kudunya sih ngakeh paling ngurau ini duren lo gen pulau itu nek mulutan ngusin duren kono duren sak truk gen pulau pitik sing kula beleh niku mesti songo. Pitik siji regane paling murah biasane niku 100 juta. Lho kula niku nek duwe pitik niku mboten murah-murahan ngeten niki. Pitik kula niku enten sing rega 350 juta ngeten. Nek kok pitik wong Banyuwangi sampruk pisan mati musuh pitik kula. Pitik kelas-kelas petarung sing paling menangan niku terno kula. Kongkon dhewe mulutan. Jadi, ono sing protes. Mbok itu kok sapi ya? Sapi kan gede. Aku sapi rapati seneng. Aku seneng pitik. Nah, mulutan ini aku rasa seneng nabi. Tak kok no seneng di pitik pon nabi. Aku milih seneng nabi. Pitik aku tak potong. Aku duwe perkutut seneng regane atusan juta aku lalu. Tapi kok perkutut itu pantas dipotong? Ini tak potong sisa, nah, nah pantas perkutut itu dipotong. Kulo duwe jalak apa cucak ijo niku ini pantas dikobleh. Nah, metune panganan mulutan niku sajane teko ndi to urusane? Niku ulangane Kanjeng Nabi. Saking pundi, saking sahabat. Sahabat niku enggak ada kebiasaan. Kanjeng Nabi niku nek bendina napa lahire niku kan poso Kanjeng Nabi. Masyaallah niku. Tegang metu. Iya. Nah, wis ora ora padha metu tegang. Metu tegang. Mboten ambel ning mboten di tegang. Nah, ini mungkin Kanjeng Nabi. Jadi sahabat ini nanti takut Kanjeng Nabi poso Kanjeng Nabi. Iya, aku poso. Aku poso Kanjeng Nabi. Oh, aku dino ini aku poso. Hormat lahirku dino Senin. Sahabat ngerti ngoten ini ya pun. Pun langsung mulai ngoten mawon. Begitu ngerti Nabi poso, hormat maulidipun Nabi. Sahabat mulai golek bojone dik. Apa Mas? Jeneng Nabi poso. Sampai duwe masakan apa? Lah yo ono masakan, masak sing enak. Nek gak ono ayo ning pasar blonjo. Gawe masakan sing enak-enak, mengko sore ayo diatur ki supaya iso singgo buka Kanjeng Nabi. Mula sahabat iki begitu ngerti Nabi iku poso, hormat maulid. Blonjo ning pasar, masak sing enak-enak. Sampai Madinah niku mambu roti, mambu daging. Pokoke awon ngerti nek anger Madinah mambu daging, mambu roti, iki mesti Nabi poso. Poso memperingati lahire piyambak. Lah mangke niku terus nek pun mateng diatur keteng daleme Kanjeng Nabi. Angkone wis ngelumpuk teng daleme Kanjeng Nabi, sahabat ngenteni. Iki mesti awak dhewe diundang Nabi. Dijak mangan bareng. Tenan niku wis padhal, padha arek niku ngelumpuk teng daleme Nabi. Terus jeneng Nabi niku terus sahabatku, mrene Kang, yo mrene. Ya Allah, apa iki sing sampean golene iki ya akeh panganan. Ya Allah, iki ono ini, ono ini. Wah, kaya ini. Nggih, Kanjeng Nabi monggo kersa pokoke tak bantukan. Iya, matur nuwun. Lah sahabat gelem nak dene ditenono sing sikut dipangan Nabi, tak sapa ayo delon. Ya tekku awakku ni ayam. Wis muka iso tekku. Sate yo. Ternyata napa mboten Kanjeng Nabi begitu ini. Ayo didep ayo. Masakane didep, panganane mau didep, mulo dok ngedep panganane dhewe, ayo didongani. Mulo terus Nabi, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Begitu bar didongani Nabi. Akhire niku sahabat niku piye-piye aku nyacak aku suwe ra mangan gure. Sampeyan sak gure wong tuker-tukeran gentenan mangan masakane ana sing mangan teke dhewe, ana sing mangan teke kancane, tukar-menukar. Nah, itu kebiasaan Nabi kali sahabat. Nek maulid niku mesti ngetokno panganan. Sakjane sing diarep-arep sahabat iki opo to? Sing diarep-arep niku entuk panganan barokah. Sebab nopo panganan niku wau diaturke dateng Kanjeng Nabi. Nek panganan kok wis diaturke dateng Kanjeng Nabi, senajan niku wau teke sahabat, nek wis diaturke dateng Kanjeng Nabi, kepemilikan panganan berubah dadi teke Kanjeng Nabi. Begitu didahar malih kali sahabat, sejatosipun barangnya tetap barangnya sahabat nek didelok, tapi hakikat kepemilikannya berubah dari panganane Kanjeng Nabi. Dadi sing dipangan sahabat maneh niku wau pun tehe Kanjeng Nabi. Wis hidungan panganan barokah. Lah panganan kang barokah niku sing diarep-arep sahabat niku nopo? Uang kok mangan panganan didongani Nabi, terpanganan pun barokah, nek dipangan dadi daging, daging barokah. Sebab nopo pun didongani Allahumma barik, mulu panganan barokah. Lho ngoten niku sakniki kathah sing bantah. Apa? Lha yo berkate masakane dhewe. Harmono panganan barokah apa? Barokah untuk panganan lejuk lali. Sahabat niku ngerti. Panganan kok wis didongani Nabi Allahumma barik. Panganan niku barokah. Lho kok panganan iso nyimpen donga barokah? Iso. Panganan niku lek wis didongani barokah, nyimpen donga barokah. Ojo meneng panganan kaset itu wis disuarani iso disimpen kok. Kaset niku iso nyimpen swara, berarti sego iso nyimpen donga. Mula uang niku nek wis apa dongane sae. Dadi barokah. Mula wong-wong tuwa mbiyen niku nek karo panganan hati-hati. Wong wedok kok rada ayu titik ngono ngerti panganan ora jelas teko ndi, mikir jangan-jangan isi I love you niku panganan. Cikoke apel bismillahirrahmanirrahim ya Rahman apul pangan I love you. Mula lurah-lurah niku ora wani mangan nek ora kenal iku panganane sekoso. Sapa jangan-jangan sego sing dipangan niku isine lindis karo niku pasti barokah to. Lah mulo kiai-kiai liyane nek karo panganan masyaallah iso nyimpen donga panganan niku. Iso nyimpen. Mulo aja sembrono karo panganan. Flash disk iso nyimpen, Quran iso nyimpen apa? Panganan iso nyimpen donga. Lah panganan wis didongani barokah, dadi panganan barokah. Lamun ora dipangan dadi daging, dagingi daging barokah. Semono uga sampean nyolong rambutan, dadi daging, dagingi wajib mlebu neraka. Lah nek daging barokah wajib mlebu swarga. Mula nek iso awak iki kudu ketitipan daging barokah. Carane piye? Sregep mangan berkat. Lah ana iki wong niku nek wong biyen niku ngono. Lah mulo sampeyan niku apa iso dititipno? Duwe anak kok ora sehat-sehat dipakani ora tambah sehat ning tambah kuru. Jika lo panganan wacana ya hayu ya qayyum titipan niku. Duwe anak kok diulang nek kapur sekilo ora nyantol blas, wacana ya fatahu ya alim sebulno ning panganan. Duwe anak kok senengane tawuran wacana ya Allahu ya la latif engko lak mandek. Di bojo kok pengen rabi meneh cikekno panganan dongani. Pemene wong wedok urusane dapur paling gampang gaekno kopi. Ngeten iki dhewe tanggo kopi diudut. Ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Cek duwe welas asih Rahman Rahim titipne banyu. Bila perlu ja omong Mas, lha opo sih ora diwani yo. Nek kepengin kepanjingan sejarah kalian berdua, instal dengan doa. Kalau tidak bisa berdoa dengan lagu dan nyanyian, mboten nopo-nopo. Sikuk ngene, apabila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua. Cuk, marah-marah. Jadi itu mula wong biyen niku paling seneng karo jenenge panganan baro barokah. Lho kok ngitu apa lho? Oh sinyal engko ae. Lah itu dan itu menjadi menjadi nopo gitu. Carane ulama mbiyen ngerubah menu. So dhisikno jejak mangan apa-apa dijaki mangan. Apa-apa kei panganan. Akhire saka bangsa sing Hindu totok berubah dadi bangsa Islam mung ketitipan daging barokah kok. Lah ono sing protes, barange kan isih padha. Masakane dhewe ditungani kok dadi barokah. Lho, barange sing isih padha, nilainya berubah. Contoh liyane apa? Ono lanang karo wedok. Lanang karo wedok niku nek lunga nang muncar kuwi kok jiwit-jiwitan dosa. Tapi nek mlebu KUA terus petuk Pak Naib angkah tuka wazawaj tuka kobil tu nikahara terus didungani barokallahu laka wa baroka alaika amin terus cah loro niku metu teko KU KUA barangnya itu si podo betul ya isi podo mlebu metu ya kelambine durung salin andeng-andengnya ya isi podo tapi begitu metu teko KU abar didungani barangnya isi podo nilainya berubah bukan laki-laki dan perempuan tapi suami istri sak durunge mlebu jiwit do dosa tapi begitu mlebu metu jiwit ganja ganjaran nyawuk bokongi ganja ganjaran tekan melotrok no kato ganja ganjaran barangnya tersebok aduh ini gila leh. Iki uang ini gak enak, gak enak. Jadi ilmu hikmah itu jenenge. Lalu ini mulai uang kok kedinan. Jika ada banyu wajak ada dungu barokah, begitu diombe nyebar ke seluruh tubuh, jini gak uluing, enggak ya kepeksa metu. Terjen iblis ini paling angel, ngilangi menungso sing duwe daging barok. Barokah nek ngilangi daginge apa ngilangi dosane wong mikir gampang tak la ilallah la ilallah ilallah mari ngaji ini lho ditukno wong wedok katoke cekak terus jengking sampe muni wow wis entek ganjarane nabi nek muni daging barokah awet ilang-ilangane angel mulo kula niku arep ngerubah menungso tak kei panganan barokah. Barokah di beberapa daerah sing angel tuturane maling kabeh, makal kabeh. Lah tak tuturi meh tak kirimi panganan barokah. Begitu dipangan dagingnya daging barokah. Sak suwi lo daging barokah mlebu swarga. Lah sing paling gething iso apa to wong duwe daging barokah? Iblis akhwa tuha. Iblis sak rombongane ku paling gething ana wong duwe daging barokah sebab ngilangi daging barokah nih gua angel mulu iblis sak konco nih biasanya kampanye anti barokah. Lho aku ngomong ke mana nih lho kan musyri ini agak akhirnya uang yang kehilangan panganan barokah. Lho mulu kiai-kiai dia ngulangi ini ono maulid tokno panganan sing enak enak supaya engko nek tekan kene bar maulid panganane berubah dadi panganan barokah. Lah sing enak sing akeh supaya mengko nek dipangan yo enak tur akeh sing nyantol dadi barokah yo akeh mulo bambai dhewe yen ingkung metu sego metu apa-apa metu wong panjen sing diarep-arep niku mangan barokah. Lah wong saiki wis rapati ngerti. Ketokno berkat iki ya Allah. Cegone rada garing. Gorengan mie klethik-klethuk ngoten niku tempene tipis ngoten niku. Akhire begitu panganan niku dadi panganan barokah, arep dipangan dhewe yo ora enak dul-dul. Akhire ora dipangan dhewe pakakno pitik, akhire pitike sing barokah. Barokah Lha niku prinsip yang hilang. Mula sesuk yo ateti yo. Sampean tanggung jawab niku. Nek ngerti arep gawe mulutan ngene iki tokno panganan sing enak e. Enak. Intine maulid niku mboten pengajian, mangan. Lha dhewe kok sampean kok koper celuk kiai ya celuken kongkon ngaji. Tapi intine niku nitipi panganan barokah. Mula sesuk nek ana maulid ini yo tempe rope digantungi ngoten niku coklat napa. Kersane sing cilik-cilik niku perlu entuk panganan barokah. Tur nabi niku teke wong akeh kabeh supaya seneng karo Kanjeng Nabi. Umatnya Nabi ini ku macem-macem sing senengane dangdutan dek no panggung dang dangdut mau masih ngini-ngini ya umatnya Kanjeng Nabi ini iya lo masih ngini-ngini ya umatnya Nabi senajan lo kadang ya main seminggu pisan nang mecin ya. Ini umatnya Nabi jadi ku mulai sekarang menurutan ini kayak meja sing gede tumpeng ingkung sing enak-enak panganan teko tuku nang Indomaret Alfamaret coklat enak-enak daging sapi sak empal-empal ngene gele kene buntel godhong jati nai rajangan gori serundeng dipangan enake ra umum yo daging-daging karo karo kanungono rene iki ndok yo. Lemi, lemcen mulu tapi ku hake kotor itu kendri, kendriku. Kanjeng Nabi Dewi nyontoni, sahabat ngetono panganan. Langkah terus hitungan ini jadi panganan barok, barok. Kalau ini panganan barok kasih pangan menung tu jadi daging daging barok, barok daging barok. Kalau ku melebu suar, suarga. Tidak ada mulai kalau malah berkat musyrik berkat bid'ah. Wong iki ra pati pinter sesuk. Ngono mesti diri to. Ojo ngene ngurutan kok garing ngene iki ngono apa. Nih. Sampeyan ojo sumater lho. Wong kurun nabi ketokno. Nyawak dhewe wis makmur, ingkung metu, sapi metu, jajan sing enak metu. Aja sumater. Ngerti sumater? Sugi masak kiri. Ya. Wis ana mulutan ngene sepi iki opo. Ya gak apa-apa wong iki pertama ya semoga-moga tahun ngarep lu ngerti. Meja dipasang kayak panganan sing enak-enak tuh kono burger, spageti ngono tuh kok. Wingkung dijejer sama jalur kono begitu rampung Allahumma barik lana maca selawat mau simpen kabeh karo panganan dipangan tadi panganan baro baro kali itu. Lha hakikate mulutan sing pokok niku ya teng riku niku kok. Pengajian yang ini ana nang sampingan. Pengajian ini ning guru turi tok. Ning asline niku sing penting ana pangan. Tur sing enak supaya kepang. Yang akhir sing kepangan dadi daging-daginge daging baro. Ayo tanggeri iku sajatine mulutan. Wong iki musim durian, kudu durian ning kene karo. Aku mau kok ngerti sampean mulutane sepingin mbek tak tukokno durian ning dalan. Mboten apa-apa wong kula hormat nabi gak masalah. Apa saiki golekno bakal durian ngono? Mungkin urung tutup. Ngono ngono. Engko sing ngene-ngene iki sing ora tau kena barokah iki mangan lak dadi barokah wae. apa sampean tolak-tolak? Lengono, ini kan orang kabeh wong sembahyang, ono sing seminggu pisan Jumatan ya teko ngene iki kan janji kok. Oh, masih ning kene iki copet ya ono ta kan niku janji. Ora kabeh wong apik tapi nek kabeh ketitipan daging barokah, fa insyaallah ning awake ono panganan barokah. Tapi sesuk wayahe diobong karo neraka, ngiso sak suwir tok lho. Iki daging barokah iki kok ndi? Mulutan dene Kiai Tedi. Oh. Nggih, pokoke sampean sesuk nek panganane akeh tak undhane pangkat dadi kiai sampean. Kae ustaz bae se. Dengono direktur utama lu kan tulisannya wis dirut direktur utama wis mesti sugih duwe wis ora mungkin ora nggih wong kula sing kiai wis duwe kok wong menak direktur utama tambah sugih mesti nggih wong jame iku larang jame endi. Iku nek wong kula yuto kaolan iku jane tok ngene. Lah kula menyang kiai dapat di duwe ya aja jamban. Angger duwe cap masih elek-elek barokah-barokah ngono ya. Duwe akeh barokah-barokah ngono. Untung sendal kula ini gegeden dari gak ono sing jalan barokah. Hongge. Lu ngono. Tapi ya sampean sing teko niki nek iso ngerti kene nggowo dhewe panganan sing enak-enak geleh kene. Lho ngono Mas yo engko dipangan dhewe ora apa-apa. Dadi sampean nek pengin duwe barokah nggowo dhewe. Sampean pengin berkate ngampe nggowo dhewe pangan dhewe meneh ora apa-apa. Iku jenengane diinstal. Mulo ditabarukne. Lho mulo para sok para pokok tiang-tiang Irak, tiang-tiang Iran ini aku nek mulutan ini aku daging-daging disebar teng gurun-gurun pak hasil untuk apa? Ben dipangan karo si singo akhirnya singo ini ketitipan barokah gak nyokotan tangan uang bila perlu barokah ini sisanya pakak no tikus-tikus iku supaya tikus-tikus iku ramu gak omah orang tadi penyak penyakit ini coro kok yang ditempuh para ulama dahulu mulo para wali itu meneng-meneng akhirnya ada orang jak mangan pokoknya ada orang lahir mangan ada orang mati mangan baca no maulid ada orang syukuran mangan tonggo ini boleh rumah sakit gak bisa mangap lambene ngono ya mangan teman-teman gak kemanganan. Untuk apa? Seluruh makanan yang sudah tersimpan karena ada doa barokah, itu insya Allah nek dipangan tadi daging-daging barokah. Mulane ana lara kok gak ana tambane, sing sregep lunga pengajian golek no berkah. Ora parah. Wong lara ait ora ana tambane, bentino tak pakani daging barokah, tak pakani berkat. 5 tahun waras. Lho, kandhani. Kula mulo ngene-ngene iki penting. Niki yang sudah dilupakan. Peringatane isih eling berkate lah. Bapake dhewe biyen pengajian ora patek distrapatek banter ning berkate metu nek ana mulutan adang ke ketan riyo adang se sego lumono nggih mboten. Iku pelajarane wong tuwa mbiyen top iki lho ngono iki. Sing wong saiki lali. Mulane ana mulutan iki masih panganane gak enak panganen iku nganggo donga barokah. Ngono lah sampean milih sing oh enak ning warung. Warung ora dadi donga barokah, kaya donga kelaris, kelarisan. Mulane sampean suwe-suwe kecantol karo bakul, bakule lho. Lalu, nah ini ku prinsip-prinsip dasar sing wong wis lah. Lali mulo dalili kita eling, no mulo wate dile. Sesuk iku mulutan panganane sing akeh. Ojo kok malah mate sesuk gak sa mulutan naik terus ngono. Angge. Dadi ku mulutan, masyaallah. Loh, jo lali ngono iku. Ojo sumaker sampean. Aku susah susu gimana cak kiri. Leh no wedus, masya Allah. Lu beli wedus piok, lu beli wedus kan mu. Yang beli wedus kan jok. Nunggu. Tak ni gini baru berkat apa dia? Nendok. Lu ini ini kyo tadi sudah kok. Kulo niku napa to? Kulo niku sakniki niku sedih. Wong Islam lu cek galak-galake saiki. Apa-apa salah, apa-apa keliru, apa-apa ngamuk. Gak pantes sih jalan tangga iki. Kulo niku nek mboten ngoten niku ya Allah kabeh tak liwangi. Aja galak-galak. Mula tak kei lagu galak aja galak-galak niku mau. Oh, tiada terkira. Ini segala. Tapi kalau ni kadang mikir suara pun yape, pokok. Eh, sak muni-muni ini, pokok. Untuk apa? Ini kita imbangi lah. Ini kok biar ni galak. Biar ni alhamdulillah. Galak galak onok rumah ira. Lama tu nanti kendo meneng. Ono. Iki galak lah. Kalau sih ngeri. Tua banget, oh ini lah, ya aku bisa ngerti santri ini lho, bendino tahlilan apa ya tumun santri kok gedeng la ilaha illallah itu ya, itu nek wong waras mesti lah, ya melok mikir lah lu santri itu biasa gitu, misalnya gendero PKI ya ditolak wong gendero PKI, palua arit, tapi santri ya orang buang palu, orang buang arit nek lu mau ngarit ya tetep nganggo arit. Nek lu mau nukang ya nganggo palu. Tapi nek didateke gendera santri ya emong ngono tok lu anyel to. Loh. Lah saiki lu misale la ilaha illallah datekno gendera. Lah santri iki lan di gendera ya ndelok genderane wis putahril. Timbangane kelelerane aja bong. Wis ngono wae. Kaya raja timbangannya keleleran ya diobong Quran timbangannya keleleran lu susah kape diobong lu ngono gue kok nembok ngerti tetakoni mas lapo sampean obong eh timbangannya kelet oh yo wes nek ngono lu ngono tok iku angel oh juga gak demo ulah ngene iki lho iki sak jane karepe iki lho opo mek takok to Mas Ahok sing sampean sampekno iku mau ngopo eh aku muni ngono tok. Eh lah yo wis ngono sampe njaluk ngapura yo. Nggih aku njaluk ngapura nang wong Islam. Lho dinone lek rampung to. Islamne wasine mek ngono-ngono iki rampung. Ana jenengane sapa kae? Ustaz Evi iku mengatakan nabi sesat sebelum entuk wahyu. Begitu teko njaluk ngapura, ya wis wong wis njaluk ngapura. Lho ono ustad ngarani Kanjeng Nabi ora iso bentuk rahmatal lil alamin. Ngono terus njaluk ngapura. Ya wis, wis Islam ngono asline. Ku padha Islam ae lho kok repot. Lu saiki opo-opo dadi perkara, opo-opo dadi perkara. Iki demo, mawon ya Allah, kadang lho. Wong perkara sepele kadang sepolo niku lho ngene iki perkara. Inilah kondisi kaum muslimin mula-mula orang tahu nang ngaji ate nyanyi kan. Tapi sak niki tak imbangi kok nyanyi sik ora tambah kucluk wis men ngono tok. Lha sing jenengan termasuk sing setuju nopo mboten ngene iki. Sik gak tambah kucluk umat Nabi, masyaallah. Sing tak nyanyekno ya lagune Roma Ira. Ira mas sing biyen dikatakan sama Roma sebagai nada dak. Wah, ya aku apale mek iku tok lagu liyane ora ngerti, Mas. Lu ngono, aku kangen dengan situasi ku rindu gayamu ketika bermanja meluruhkan segenap jiwa. Semua enak loh, orang ribut. Ku rindu gayamu ketika bermanja tawa lepas renyah ceria. Orang enak sih lu ngono, orang ribut. Kalau sedih sebenarnya, ya Allah. Iki kira-kira sesok, iki wingi kan 211. Iki nih Desember sesok mesti 212. Iki terus apa terharap 2 pitulikur menengok. Ya Allah, jangan ngomong-ngomong. Nggih lamono banser dianggap salah ya wis njaluk ngapura. Lamono mbok kongkon banser iku ditahan, ya wis ditahan tapi karena tindak pidana ringan ya wis metu maneh lho ya wis. Tapi aja mbok kongkon aku mengatakan itu bukan bendera hati. Hati iki gendera HTI asli. Mula gendera niku ora wani dikibarno ning Saudi. Sebabnya dikibarno ning Saudi, padu wong Saudi duwe la ilaha illallah bisa wae ana pedang. Pedange. Kibarno ning Filistin ya diamu wong Filistin. Gendera ISIS iku mbiyen ya kak jarene gendera tauhid. Saiki ning Timur Tengah ngono wong ngono gendera ISIS ya diobong. Lho ngene iki lho, mula aja mula barang apik kok aja dipek dhewe. Aja mbok ki gendera wong awak dhewe ya duwe la ilaha illallah. Kiai Hasyim Asy'ari kulang pinter apa? Kiai Hasyim yo pintere ora umum nek mung ustaz-ustaz ngono kalah lho Kiai Hasyim. Kiai Hasyim wangsul keng Mekah niku entuk gelar Hadratus Syekh. Hadratus Syekh niku syaratnya hafal kutubus sitah. Berarti Kiai Hasyim niku hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Turmudi, Ibnu Majah. Sak rijalul hadise. Lho ngono kok ya ora gawe gendera la ilaha illallah. Kiai Dahlan niku berecer cilik gedhe tuwek nang Arab. Gawe Muhammadiyah kok genderane ya ora la ilaha illallah. Lah iki ana bocah bayi-bayi wingi sore kok wani nggih gendera la ilaha illallah. Lah Allah kan wong aneh to iki, Kang. Nu kurang pinter apa? Kiai apa Kiai Agus Salim ya ora gawe gendera la ilaha illallah. Malah awak dhewe sing bodho-bodho ning desa biasane gawe la ilaha illallah templekno ning keranda mayat ngono dadi kelulu-lulu ngene. Kulo kadang wis to. Nek wong wis njaluk ngapura wis. Adi apa ya ora sungkan. Wong Islam sing ngobong Injil lho. Ngobong Injil lho. Karo pastor-pastor ning daerah Irian njaluk ngapura, di ngapura kabeh. Apa awak dhewe ora isin? Kanjeng Nabi diutus niku li utam lima makarimal akhlak-akhlake didhisikno. Yahudi sing bendino misuwi Nabi niku tapi wuto niku tetep didulang karo Kanjeng. Tapi sapa sing ora melu Kanjeng Nabi ni akhlake kaya ngono. Kanjeng Nabi anggere lunga ning masjid iki didoni wong. Begitu sing ngidoni kok gak ana ditakoni sing ngidoni aku nang ndi lara. Ditilihi karo Kanjeng Nabi sampai akhirnya melu wis Islam. Lah awak dhewe nek didoni ngono ana sing ngidoni kok tiba numpak motor mati ora wong iki yo. Nah awak dhewe iki nek iso nyontoh Nabi sak ora-orane ayo sing akeh ngapura. Ngapurane lho Nabi. Abu Sufyan mencit-mencit Nabi. Begitu Fathu Makkah, sapa sing mlebu daleme Abu Sufyan termasuk wong sing selamat. Ya Allah, ndi tadi Nabi duwe jejak. Adewe iki umate Nabi. Nek sing keras-keras niku umat biyen umate Nabi Musa, umate Nabi Nuh keras-keras wonge umate Nabi Sulaiman. Tapi umate Nabi Muhammad diparingi Nabi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Paringi Nabi sing penuh welas asih, penuh kelembutan. Ayo nyontoh niku tok mawon pun. Sakniki sing liyane ra gelem nyontoh ben wis karepe wis kadung kesemangaten. Awak dhewe sing gampang ngapura didelok wong gak pantes. Wong jenenge Islam kok rusuh mawon. Suryane kok sampean delok jare Islam mari kita tegakkan. Saiki ambruk ngoten niko. Islam kafah sampai jenggot di Islamno, katok cingkrang di Islamno, batuk di Islamno, sampai pitik di Islamno. Ra entuk bojo luwe papat akhirnya supaya ono ndok sarti yo piye ta ya. Wah akhirnya tegakno ning Suriah hancur. Hasilnya apa? Selama konflik menghasilkan 157 juta pengungsi. Yen sing ning Eropa kabeh wis ora beragama Islam. Lah ya mending wong kene to umate Nabi sing ado penuh welas asih ya ono sing bar sembayang, medun sembayang gadu. Ya panjenengan wong kene yo kepopol. Lho yo manyene menungso. Wong ado kecipratane ya wis gak patek ah. Akeh ana sing namung kebagian Yasin, Quran sakmono akeh, ana sing kebagian Kulhu, ana sing wis kebagian Bismillahirrahmanirrahim. Wis matur nuwun. Salat sakmono akeh ya wis ana sing kebagian setahun pisan riyo ya wis alhamdulillah. Sing gek seminggu pisan Jumatan alhamdulillah. Sunan Kalijaga di murid Sunan Geseng kongkon maca ya hayu ya payu metune ya kayu ku ya ka yumu alhamdulillah ya ora diketok ndase kok. Sunan Kudus duwe murid jenengane Saridin, bendino ngeterno adzan kudune lak yo apal kongkon adzan. Lah genteni adzan Allahu Akbar metune lowo bu, bubar dicoba. Dusing koyo ngene itu terjadi di kalangan kaum muslimin, mulo sing sabar. Nek wong wis njaluk ngapura ya wis aja kok terus didowa wak dawakno. Engko ga ono entek, delok tangga gak pan, gak pantes ngono mulo sampean yo. Lungo ini kira sing enak mlaku sampe kadang cek gak dadi wong galak ayo nyanyi bareng cek normal dadi menungso Mas Yo Kiai wong krungu dangdut seneng nek apal ya ayo dinyanyekno nek gak apal ya ngongkon an ansor ngono kok sing ngene angel wong aku lono nek apal gak nyanyi dhewe nek gak apal ben sing nyanyi ndung ngono tok ae kok angel lho. Muka-muka setuju barokah tahun ngarep muka-muka panganannya tambah akeh enak-enak astagfirullah tak dengar rezeki ini lancar setuju sing hadir rezeki ini lancar nek jaring itu jodoh muka-muka tak diparingi jodoh jaring dianak muka-muka tak dianak sing utangnya kata sakit nyahur sing anak ibu kata muka-muka tambah kata Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Nabi Muhammad.